diperangi dengan tiga syarat. Apa definisi pemberontak? Coba kita lihat. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, hum qaumun minal muslimin. Mereka itu adalah kaum. Jadi pemberontak itu umumnya adalah berjamaah. Ya, tidak satu dua orang, tetapi dilakukan oleh kaum. Ya, kaumun minal muslimin. Sebenarnya mereka statusnya adalah orang-orang Islam. Yakhrujuna an ta'atil imam al-haq. Yang mana mereka keluar dari ketaatan ya imam yang hak. Imam yang sah. Ya, imam yang al-haq disifati dengan al-haq yang benar. Artinya dia imam yang disepakati oleh kaum muslimin ya. Dan dia adalah orang yang apa namanya yang muslim ya, menjalankan apa namanya perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan aturan-aturan syariat ya. Alladzi nasabahu jama'atun 'ammatun 'ammatul muslimin, yaitu mereka keluar dari seorang pemimpin ya yang telah diangkat oleh jama'atun 'ammatul muslimin.